Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyara talabah at-takhassus aw tarbiyat al-muallimin ya ra'akumullah. Kita masuk kepada pembahasan baru terkait dengan apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah az-ziyadatu fil hadis. Yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan al-idraj. Di sana ada al-idraju fil matan. Begitu pula ternyata di sana ada al-idraju fis sanad. Adapun pembahasan hari ini az-ziyadatu fil hadis, maka al-musannif alaihi rahmatullah akan membagi pembahasan ini menjadi dua. Yang pertama adalah ta'rifuha, dan yang kedua adalah aqsamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma'at tamthil. Pembagian dari ziyadatu fil hadith tersebut dan penjelasan hukum dari masing-masing isim yang ada disertai dengan contoh misal dari apa yang terjadi pada riwayat-riwayat yang ada. Adapun pembahasan yang pertama az-ziyadatu fil hadis, disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah ayyudifa ahadur ruwati ila al hadithi ma laisa minhu. Makna az-ziyadatu fil hadith adalah ayyudifa. Siapa yang yudif? Ahadu arwat. Ketika salah seorang perawi mengidhafahkan, menambahkan pada sebuah hadith ma laisa minhu, yang mana tambahan tersebut bukan bahagian dari hadith yang sedang dia riwayatkan. Ini mengingatkan kita pada pembahasan al-mudraj. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menyebutkan sesuatu yang bukan bahagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Zuhri alaihi rahmatullah menafsirkan sebuah kalimat yang tidak ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini masuk secara umum pembahasannya pada az-ziyadatu fil hadis, tapi secara khusus pembahasannya masuk kepada al-mudraj. Akan disebutkan pada qism yang akan disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah. Wa tanqasimu ila qismain. Yang mana az-ziyadatu fil hadis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama qismul awwal an takuna min qabilil idraj. وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لعل أنها من الحديث وسبق بيان متى يحكم بها. Insyaallah sudah wadih terjemahannya, enggak perlu terjemahkan lagi. Yang kedua, أيأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه. Jadi lafadz yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah ala annaha minal hadithi nafsihi, antum berikan garis bawah. Antum kasih garis bawah atau garis atas, bebas. Kemudian pada qismul awal yang pertama juga antum berikan garis bawah atau garis atas pada ucapan musannif alaihi rahmatullah la ala annaha minal hadis. Haknya kan kembali kepada ziyadah ya. La ala anna ziyadata minal hadis. Jadi di situ perbedaan antara al-qismul awal dengan qismu al-thani. Kalau idraj la annaha minal hadis, akan tetapi kalau jenis yang kedua annaha minal hadithi nafsihi, jadi bukan sebuah ijtihad, bukan sebuah pesan, bukan sebuah nasihat yang disampaikan oleh rawi tersebut selain dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, lah ini bahagian dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi ternyata hanya satu perawi yang membawa lafaz tersebut. Sementara ada 10 perawi yang lainnya tidak membawa lafaz tadi. Akan kita jelaskan lebih dalam dan lebih rinci biiznillahi taala. Maka rinciannya kata al-musannif alaihi rahmatullah, fa in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal. Ma'ruf. Min ghairi thiqatin lam tuqbal. Gimana mau diterima? Min ghairi thiqah. Dianya sendiri sebagai seorang yang majhul, dianya sendiri sebagai seorang yang kadzab, dianya sendiri sebagai seorang yang muttahamun bil kadzib, atau yang semisalnya dari sifat al-jarh yang disampaikan oleh al-muhaddithun kepadanya. Al-muhim min ghairi thiqatin hadhihi ziyadah ja'at min ghairi thiqatin lam tuqbal. Lish? Li'annahu la yaqbalu man farada bihi. Li'annahu la yaqbal man farada bihi ay bil hadith aw bil lafaz. Infarad wahdahu faqat nafsuhu faqat dhakar rawi alladhi ja'a bi hadhihi ziyadah ma anna al-baqiyah min ar-ruwat lam yarwi tilka ziyadah. Maka yang demikian la yaqbalu man farada bihi. Fama zadahu ala ghairihi awla birrad. Fama zadahu ala ghairihi awla birrad. Az-ziyadah ya'ti aw ja'at az-ziyadah min ghairi thiqatin mujarrad. Taib ayuhat talabah, sekedar mujarrad ja'ati ziyadah min rawin thiqatin la tuqbal alal qawl la tuqbal limada? Liannahu khalafa thiqat, liannahu khalafa al-jumhur. Iza kana yukhalifu al-jumhur lam tuqbal riwayatuhu. Ini yang thiqah. Fa min babil awla min ghairi thiqah. Faham mudah-mudahan ya. Kalau yang thiqah saja tidak diterima periwayatannya karena menyelisihi sekian banyak ruwah, maka terlebih rawi yang membawa ziyadatul hadis dalam keadaan dia ghairu thiqatin. Wa in kanat min thiqatin, kalau seandainya yang datang dengan ziyadah tersebut adalah seorang yang thiqah. Fa in kanat munafiyah li riwayati ghairihi mimman huwa akthar min aw akthar aw awthaqa lam tuqbal li annaha hina idzin syadzah. Thiqatun ya'ti biriwayatin zaidatin anil akharin an baqiyatir ruwah. Idza kanat hadhihi ziyadah tukhalif jumhur ar-ruwah mimman huwa aktsaru min, atau paling tidaknya mimman huwa awthaqu min, maka tilka ziyadah lam tuqbal. Ini min thiqah. Dimana? Li'annaha hina idzin syadzah. karena kita sudah melewati pembahasan terkait dengan syadzah. Syadzah ini bukan sebuah riwayat yang datang dari rawin dhaif, bal thiqah, akan tetapi dia menyelisihi as-thiqat al-jahabidah al-a'immah al-akharin. Kaif kalau misalkan riwayat yang datang dengannya seorang thiqah, yakni ziyadah tersebut tidak menyelisihi, lam yukhalif baqiyatur ruwah, sama ya, berarti ini bukan pembahasan al-mazid, bukan pembahasan terkait dengan al-mazid fi muttasilil asanid, enggak masuk ke dalam pembahasan az-ziyadatu fil hadis, enggak masuk dalam pembahasan syadzah, enggak masuk dalam pembahasan idraj dan yang lainnya, karena mam yukhalif, dia membawa sesuatu riwayat yang sama dengan rawi-rawi yang lainnya, cukup, artinya pasti diterima. Sekarang contoh yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, ma rawahu malikun fil muwatta anna bna umar radhiyallahu anhuma idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, ma rawahu malikun fil muwatta min fi'li abdillah ibn umar radhiyallahu anhuma idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, hadwa sejajar dengan mankibaihi, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma ay rafa'a yadayhi duna dhalik, maksudnya di bawah mankibaihi, tidak hadwa, tidak sejajar. Jadi dibedakan antara takbiratul ihram dengan takbir ketika bangkit dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah, posisi yadai ibni Umar duna mankibaihi, asfal mankibaihi, di bawah dari mankibaihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Malik fil muwatta di dalam kitab as-salah, bab iftitah as-salah. Kemudian dikomentari hadis ini oleh al-imam Abu Daud alaihi rahmatullah. Qala Abu Daud lam yadhkur rafa'ahuma duna dhalik ahadun ghairu Malik fima a'lam. Jadi enggak ada yang membawakan lafad atau kalimat rafa'ahuma duna dhalik ketika bangkit dari ruku' radhiyallahu ta'ala anhuma illa al-imamu Malik. Beliau seorang yang fiqah ma'ruf, jabalun min jibalil ulama, akan tetapi dalam riwayat ini membawa sesuatu yang berbeda dengan baqiyatur ruwah. Maka ucapan al-imam Abu Daud alaihi rahmatullah ini menjadi sebuah hukum bahwa apa yang disampaikan oleh al-imamu Malik alaihi rahmatullah fi riwayatihi an ibni Umar fihi syai' min az-ziyadatu fil hadis, fihi syai' min al-mazid fi muttasilil asanid, dan ini seperti yang kita sebutkan bahagian dari hadis, bukan mudraj, bukan penjelasan dari Ibnu Umar wala Imam Malik, bukan, ini bahagian dari hadis mauquf yang datang dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka hukum dari Abu Daud menjelaskan kepada kita inilah salah satu contoh dari az-ziyadatu fil hadis. Kemudian dikomentari oleh Syekh Al-Musannif alaihi rahmatullah, waqad sahha An ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi hadisnya hadis mauquf, faqat min fi'li ibni Umar radhiyallahu anhuma, kemudian dibawakan oleh musannif hadis yang marfu', bukan mauquf, hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fi'li Nabi alaihi salatu wassalam? Annahu kana yarfa'u yadaihi hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu wa 'inda ar-raf'i minhu biduni tafriqin, biduni tafriqin. Waqad saha an ibni Umar marfu'an ay ila fi'li an-nabi alaihi salatu wassalam anna min fi'li an-nabi alaihi salatu wassalam kana idza yarfa'u yadayhi hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, yani idza iftataha as-salah, yani fi takbiratul ihram. Demikian pula wa indar ruku', demikian pula wa indar raf'i min. Tiga keadaan di mana Nabi alaihi salatu wassalam yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Bukan dunal mankibain, tapi hadwa mankibaihi dalam tiga posisi atau tiga gerakan tersebut. Takbiratul ihram wa indar ruku' wa indar raf'i minar ruku' biduni tafriqin. Sama sekali tanpa ada perbedaan. Hadis yang sahih ini yang merupakan riwayat Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam as-sahihain. Jadi jauh lebih kuat lagi. Datang dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari fi kitabil adhan bab raf'il yadain fi takbiratil ula ma'al iftitahi sawa'un. Bab, kata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, raf'ul yadaini fit takbiratil ula, yani takbiratul ihram, raf'ul yadaini fit takbiratil ula ma'al iftitahi sawa'un. Lagi-lagi ini menyelisihi apa yang ada dalam riwayat Al-Imam Malik fi Al-Muwatta. Itu baru sahih Al-Bukhari dalam nomor hadis yang ke-735. Adapun sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah diriwayatkan oleh beliau di dalam Kitabus Shalah, berbeda dengan Al-Bukhari tadi di Kitabul Adzan. Kalau Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam Kitabus Shalah, bab istihbab raf'il yadaini hadwal mankibaini, bab yang disampaikan oleh An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab istihbabu raf'il yadaini hadwal mankibaini ma'a takbiratil ihrami warruku'i wa fir raf'i minar ruku'i. Saya ulangi, bab istihbab raf'il yadaini hadwal mankibaini ma'a takbiratil ihrami warruku'i wa fir raf'i minar ruku'i wa annahu la yaf'aluhu idza rafa'a min as-sujud. Intaha kalamun Nawawi rahimahullah. Wa annahu la yaf'aluhu idza rafa'a min as-sujud. Maka riwayat Ibni Umar yang datang dalam as-sahihain menunjukkan riwayat yang authak, menunjukkan riwayat yang asah min riwayatil Imam Malik fil Muwatta. Maka riwayat al-Imam Malik inilah yang disebut dengan az-ziyadatu fil hadis. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu maduna dzalika. Maka ini yang disebut dengan az-ziyadatu fil hadis. Sebahagian muhaddithin memberi istilah dengan nama al-mazidu fi muttasilil asanid. Al-mazidu fi muttasili al-asanid. Baik, kemudian diberikan ta'liq lagi oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wa in kanat ghairu munafiyah li riwayati ghairihi qubilat. Li anna fiha ziyadatu ilmin. Jadi sudah kita tahu bahwa riwayat Ibnu Umar yang tadi lam tuqbal, yang ada di sisi Imam Malik alaihi rahmatullah, enggak bisa diterima. Kenapa? Menyelisihi jumhur, wa illa sahihain bersama dengan jumhur, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mentafrik cara beliau meraf'ul yadain. Apakah ketika takbiratul ihram ataukah ketika bangkit dari ruku'. Tapi diberikan ihtimal oleh musannif alaihi rahmatullah, wa in kanat ghairu munafiyah li riwayati ghairihi. Kalau seandainya ghair munafiyah, artinya yumkin ay yajma' baina ar-riwayat, yumkin ay yajma' baina al-ahadith, itu wa in kanat ghairu munafiyah li riwayati ghairihi, maka demikian qubilat. Kalau keadaannya demikian, memang bisa dijamak, memang bisa digabungkan, maka diterima. Lish li anna fiha ziyadatu ilmin. Karena dalam riwayat yang ziyadah ghairu munafiyah tadi, ziyadatu ilmin. Tapi apa yang kita dapati dari riwayat al-Imam Malik bertentangan dengan riwayat al-Bukhari fi sahihihi, bertentangan dengan riwayat Muslim fi sahihihi aidan, maka ini ziyadahnya munafiyah li riwayati ghairihi, berarti lam tuqbal. Tapi kalau seandainya nanti kita dapati ada sebuah riwayat yang bisa dijamak, maka qubilat. Karena di dalamnya ada unsur ziyadatu ilmin. Apa contohnya? Disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, mithaluhu, yang bisa dijamak. Hadithu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayuballigha aw fayasbigha al-wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah ba'da an yuballigh fil wudu' wa ba'da an yasbigha fi wudu'ihi yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyat yadkhulu min ayyiha sya'a. Hadzal hadith ayyuha at-talabah جاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. يعني رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله في dalam كتاب الطهارة. Ma minkum min ahadin yatawadda fa yuballigh. Yuballigh bima'na yajtahid. Lam yatakasal wa lam yatasahal. Fayasbigh al-wudu. Fayakmul wudu'ahu. Wa ba'da dhalika yaqul ashhadu an la ilaha illallah ila akhir adh-dhikr. Faqad rawahu Muslimun min tariqaini wa fi ahadihima ziyadatun wahdahu la syarikalah ba'da qawlihi la ilaha illallah. Ba'da qawlihi la ilaha illallah. Maka contoh yang kedua ini bisa kita ambil sebuah pelajaran, yumkin ayajma bainat tariqain, yumkin ayajma bainal hadithain, yumkin ayajma bainal riwayatain. Apa ziyadah, berupa apa ziyadahnya? Ziyadahnya berupa lafadz wahdahu la syarikalah. Dan ini tidak menafikan aslul hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah fi tariqil ula. Enggak menafikan sama sekali. Hanya ada tambahan wahdahu la syarikalah. Sebagaimana sebahagian azkar, misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وفي بعض الروايات بزيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لم ينافي بعضها الآخر. Masing-masing dari riwayat tersebut tidak menafikan riwayat yang lainnya, bahkan غير منافيه لروايه غيره. Maka kalau demikian keadaannya, هذه الزياده قبلت. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Sehingga ayuhat talabah takhassus au tarbiyatul muallimin, yang bisa kita ambil pelajaran pada hari ini terkait dengan az-ziyadatu fil hadis, kesimpulannya ada dua macam. Al-qismul awal terkait dengan idraj, kita sudah selesai membahasnya pada pertemuan yang lalu. Al-qismul tsani dirinci lagi terkait dengan ziyadah yang dibawa oleh seorang perawi. Apakah perawi tersebut thiqah, maka hukumnya tersendiri. Apakah perawi tersebut ghairu thiqah, maka hukumnya pun tersendiri, sesuai dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini dengan contoh-contoh yang dibawakan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Baik, untuk menutup majelis kita pada pagi hari ini, ana ingin memberikan tugas kepada antum terkait dengan az-ziyadatu fil hadis, al-mazid fi muttasilil asanid. Dan terkait dengan tugas ini harus dikerjakan tanpa menggunakan bantuan dari syabekah al-ittisaliyah, tanpa bantuan dari internet. La Syekh Google, wala Syekh Fulan, wala Syekh Allan. Murni bahath bahat, murni bahthun bahthun, min inda fusikum. Baik, tafadhalu, dicatat tugasnya. Marawa al-Imam Ibnul Mubarak, marawa الإمام ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد قال حدثني بسر ابن عبيد الله قال حدثني بسر ابن عبيد الله بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد سمعت أبا مرثد مرثد ميم راء ثاء دال سمعت أبا مرثد يقول Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha sallallahu alaihi wasallam. La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Ana ulangi matan beserta sanadnya. Marwa Ibnu Mubarak atau marwa al-Imam Ibnu Mubarak. Qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn Yazid qala haddatsani Busr bin Ubaidillah qala haddatsani Busr ibn Ubaidillah qala sami'tu Aba Idris qala sami'tu Wathilah yaqul sami'tu Aba Marthad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Apa tugasnya? Tugasnya adalah antum mencari ayyu ziyadatin fi hadhihi riwayah. Ayyu ziyadatin allati ja'at fi hadhihi riwayah. Jangan terfokus hanya pada matannya. Tafadhal juga bisa dilihat pada sanadnya. Bagaimana kita cari riwayatnya Abdul Mubarak di mana? Dalam musnadnya Abdul Mubarak, musnad al-Imam Ahmad, sulit kitabnya, enggak ada. Adanya di PDF lah, ana enggak ngizinkan untuk cari di PDF. Yang terkait dengan al-Hisab al-Ali komputer untuk tugas kali ini ana tidak mengizinkan sama sekali. Wala arda bistiqdami hadhil ajhizah untuk tugas kali ini, untuk bahas kali ini. Yang ana minta dari antum ayuhat talabah, bahthun bahthun. Jadi di mana kita carinya? Tafadhal, ana berikan kepada antum sebuah peluang besar bahwa hadis ini fima yarwihil imamu Muslim fi sahihihi. Rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Azid ala hadha fi kitab al-janaiz. Fi kitab al-janaiz. Babnya enggak perlu, cukup kitabnya. Fi kitab al-janaiz. Wa kadzalik hadha al-hadith rawahu al-Imam at-Tirmidhiyyu. Zid ila hadha anna al-imam at-Tirmidhi aydan rawa hadha al-hadith fi jami'ihi. Jadi antum bisa melihat di Sahih Muslim, begitu pula di Jami' at-Tirmidhi. Terkait dengan kitabnya, kalau enggak ada, seperti yang ana bilang tadi, ana enggak ngizinkan untuk melihat ke PDF atau ke Maktabah Syamilah atau yang semisalnya, karena itu membuka abwabul kusul litalabah khususan fil bahas. Ada maktabah di tengah-tengah antum, tafadhal dimanfaatkan maktabah yang ada di ruang tamu. Kalau ternyata enggak ada kitabnya, tafadhal salah seorang dari antum datang ke rumah. Yang sebelumnya ana diinformasikan, afwan, Aba Zainab, ana butuh kitab ini. Ana mau pinjam, tafadhal. Biar ana siapkan. Sekali lagi, Al-Hisab al-Ali, komputer, Syekh Google, dan yang lainnya. Lam arda bisti'maliha. Lam arda bistimaliha. Ittaqullah fi anfusikum ayyuhat talabah. La maktaba syamilah, wala syekh jujal, wala asyekh fulani, wala al-allani. Tayyip. Itu insyaAllah pembahasan pada pagi hari ini. Ana tunggu, ini hari Senin, insyaAllah seperti biasa sebelum hari Kamis. Mudah-mudahan antum bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Bahtun bahtun. Ketika ana sudah berikan pintu besar kepada antum bahwa hadis ini marawahu al-Imam Muslim wa marawahu Tirmidzi, sangat mudah sekali untuk bahasnya. Keterlaluan antum kalau sampai masih membuka Maktab Syamilah, sangat keterlaluan antum sampai masih membuka Syekh Jujel atau yang semisalnya. Dalam riwayat Imam Muslim, antum mengetahui seperti yang kita bahas, banyak sekali ahadith mutakarrirah dengan sanad-sanad yang mutakarrirah disampaikan oleh Imam Muslim. Sangat mudah, tinggal antum sandingkan antara satu sanad dengan sanad yang lainnya, maka akan terbuka lebar apa wajhu ziyadah min hadhihi ar-riwaya. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.